Lihatlah air mataku, ya Tuhan yang maha pengasih, bercerita tentang duka dan kehancuran. Setiap tetes mengandung arti dari derita yang menekan. Ku coba untuk menghentikannya, namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada satu dapat melakukannya. Dari derita ini, dari dalamnya dosa, hanya Engkau yang kuasa. Menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Lihatlah air mataku berderai penuh kesedihan. Ku coba untuk menghentikan.